kita tempuh. Di hatiku masih melekat hatimu. Bila kita melabuhkan biduk cinta dermaga menanti bersama angin dan aku di sini merindu kita. Takkan terpisah lagi sampai ujung dunia. Kasih hanyalah satu, Tuhan merestui cinta kita. Kasih aku melamun menekuri langkah yang telah kita tempuh. Di hatiku masih melekat hatimu. Bila kita melabuhkan biru cinta dermaga menanti bersama angin dan aku cinta kita. Oh.